ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله mari bersama-sama kita wujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan ujian. Allah ciptakan kita untuk melihat, menampakkan siapa yang terbaik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seorang yang memahami tentang hakikat akhirat, bahwa negeri tersebut merupakan negeri tempat kembali setiap hamba, yang akan dimintai pertanggungjawaban setiap hamba ini terhadap apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan dunia, maka dia akan menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan dalam aktivitas kehidupan dunianya, dengan mempersiapkan bekal yang akan dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pemangkana yajulika rabbi falyahmal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh dan jangan dia sekutukan terhadap Rabb-nya dalam peribadahan dengan siapapun. Siapapun adanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang merusak iman, perkara yang menghancurkan akidah dan tauhid yang dimiliki seorang muslim, ketika seseorang mempelajari dan mempraktikkan ilmu sihir. Kita akan pelajari secara singkat dalam khutbah Jumat di siang hari ini insyaallah sedikit dari perkara yang banyak dan besar apa yang telah dijelaskan oleh syariat ini terkait dengan hakikat sihir. Sihir adalah sesuatu yang tersamarkan sebabnya. Mahfatiya walaupun falsababu. Sihir berbagai macam bentuknya. Di antara sihir itu ada yang berbentuk ramuan-ramuan, bahan-bahan yang dicampur lalu kemudian diberikan kepada seseorang, apakah berupa minuman atau makanan, yang bisa memberikan pengaruh terhadap akalnya atau jasmaninya, di mana akan merubah sikapnya atau pendiriannya, atau bisa juga mempengaruhi pemikirannya, akan menyebabkan seseorang bisa mencintai seseorang yang awalnya dia benci, atau menyebabkan seseorang membenci sesuatu yang awalnya dia cintai. Demikian pula di antara bentuk sihir ada yang merupakan bentuk mantra-mantra, bacaan-bacaan yang dengannya seseorang hendak meminta bantuan syaitan, atau kemudian membantunya untuk bisa memberikan mafarat kepada seorang yang hendak disihir. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an dengan beberapa bentuknya. Ada yang memiliki hakikat dan bentuk yang bisa memudaratkan seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu bentuk permintaan hamba yang dia meminta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para penyihir-penyihir wanita ketika mereka meniupkan sihirnya di ikatan-ikatan, di umbul-umbul. Jadi kita di antara bentuk sihir ada yang merupakan bentuk takhil, menampakkan kepada manusia sesuatu yang tidak sebagaimana hakikatnya. Orang melihat bahwa benda itu dipotong-potong, ternyata tidak. Orang melihat bahwa benda itu bergerak, ternyata diam di tempat. Orang melihat bahwa barang atau benda itu dibakar kemudian berubah menjadi uang, pada hakikatnya tidak berubah. Allah sebutkan di antara contoh penggambaran sihir ini, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Pada balangku faidah idaluhum wa'isihirum yukhayyaru ilaih min sihirim anna tas'ah. Nabi Musa mengatakan kepada para penyihir Fir'aun, kalianlah yang silakan memulai melemparkan alat-alat kalian. Maka ketika mereka melemparkan, tiba-tiba tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka lemparkan itu dikhayalkan kepada pandangan Nabi Musa bahwa tongkat dan tali itu bergerak seperti ular, pada hakikatnya diam di tempat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa bentuk sihir dari banyak jenis sihir yang ada. Ini beberapa contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hukum sihir dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102-103. Wa tabu ma tatu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini li Babila Harut wa Marut. Ayat ini panjang, kita sebutkan potongan ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang seorang yang mempelajari sihir, terlebih juga yang mengamalkannya, maka dia telah kufur, telah terlepas imannya, telah hancur akidahnya. Dia rusak dengan dia mempelajari atau mempraktikkan ilmu sihir. Di antara potongan ayat yang menyebutkan tentangnya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, tetapi syaitan yang kafir di mana dia mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa man yu'allimani min ahli hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian kepada manusia, mereka tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia sebelum mereka sebelumnya mengatakan kepada mereka yang hendak mempelajari sihir itu, sesungguhnya kami hanya ujian untuk kalian, maka jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Ayat ini, di dalam ayat ini pula Allah menyebutkan walaqad alimu laman ishtarahu malahu bil akhirati min khalaq. Sungguh mereka yang mempelajari sihir itu telah tahu bahwa mereka yang memberi sihir itu tidak lagi mendapatkan bagian di akhirat, tidak memiliki bagian di akhirat, imannya hancur, semua ibadahnya gugur dan batal. Naudzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti tidak boleh diharamkan dan termasuk pembatal iman seseorang mempelajari dan mempraktikkan ilmu sihir. Berarti juga menunjukkan kepada kita, seorang yang sedang mempraktikkan ilmu sihir, dia sedang mengolok-olok dan mempermainkan ayat-ayat Allah, berarti jangan dipertontonkan dan jangan ditonton pertunjukannya. Perkara yang haram terlarang. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna bi ayatina fa'rid 'anhum. Jika engkau melihat, apabila kalian menyaksikan orang-orang yang sedang terjatuh mengolok-olok ayat-ayat kami, yakhudzuuna bi ayatina fa'rid 'anhum, berpaling kalian dari mereka, jangan bersama dan menyaksikan mereka, tinggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan penting dari sihir pula bahwa hukum had dalam kehidupan dunia, tukang sihir itu dibunuh. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Demikian pula kesepakatan yang disebutkan para ulama, jika sihir itu termasuk yang termasuk jenis sihir kufur. Diriwayatkan dari Junduk, demikian pula dari Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari, demikian pula Hafsah radhiyallahu anha, bahwa para penyihir, Umar mengatakan hukum sahir wal sahir, bunuhlah para penyihir lelaki dan wanita. Lihat bagaimana besarnya hukum sihir. Hukum agama atau hukum akhiratnya hancur, hukum dunianya pun dia dibunuh. Tentunya yang membunuhnya bukan diberikan kepada perorangan atau perkelompok. Ini tugas negara, pemerintah, tidak diberikan kepada perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Yang menunjukkan besarnya dampak dari ilmu sihir tadi, merusak orang. Akhirnya manusia dalam kondisi ketakutan, khawatir dia akan diserang dengan ilmu sihir tadi, hidup dengan penuh ketidaktenangan. Maka menghilangkan gangguan sihir tadi merupakan perkara yang bisa menenangkan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmah. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita terakhir di khutbah yang kedua ini, bagaimana cara untuk menanggulangi sihir, karena bahayanya begitu terasa bagi kaum muslimin. Seorang yang saling mencintai bisa pecah dan rusak rumah tangganya disebabkan sihir. Demikian pula seseorang bisa didekatkan dengan orang lain dengan sihir tadi, sehingga kehidupan dunia mereka terganggu dan tersiksa. Selain agamanya mereka, kita butuh kenali beberapa solusi yang telah diberikan oleh syariat ini kepada umat Islam. Yang pertama, bahwa tertimpa sihir itu merupakan bagian dari ujian. Bersabarlah dan tetap bertakwa kepada Allah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengajukan tentang kondisi dirinya ini, "Ustaz, saya terganggu gangguan syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti wa lati al-jannah wa in syi'ta da'utu Allah an yu'afiyaki." Kalau engkau ingin, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan jaminan jannah, dan jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan. Lalu dia memilih untuk bersabar. Maka itu ujian sahabat. Yang kedua, bahwa mengobati sihir ada dua cara. Yang pertama, penanggulangan sebelum menimpa. Yang kedua, penanggulangan setelah sihir itu menimpa. Adapun yang sebelum menimpa, maka bisa dilakukan dengan beberapa cara. Menjaga zikir-zikir pagi petang, menjaga apa yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Ini salah satu sebab terbesar Allah jaga seorang hamba dari terpengaruh atau terkena pengaruh dari zikir. Nabi SAW beliau menyatakan, "Man nazzala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Salah satu bentuknya, terlalu banyak, tidak cukup waktu untuk kita sebutkan di pertemuan kita yang singkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, dia singgah di tempat mana saja, di jalan atau di kantornya atau di mana saja, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi kama min syarri ma khalaq, dzikir yang pendek, kata Nabi sallallahu, tidak akan menimpa kepadanya sesuatu pun dari bahaya, bahaya apa saja, bahaya sihir atau bahaya tabrakan atau benda keras atau apa saja. Kita mungkin bekerja di tempat yang memiliki resiko, maka bacalah dzikir ini, semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam resiko. Kata Nabi SAW, tidak akan menimpa kepadanya sesuatu pun dari bahaya sampai dia pindah dari tempat tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang membaca setiap pagi dan petangnya Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada sesuatu yang memudaratkannya. Dan yang lain. Kemudian solusi yang kedua, ketika sihir itu telah menimpa, maka yang pertama yang dilakukan adalah hendaknya seorang bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu sebab terbesar Allah berikan jalan keluar dari setiap musibah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari berbagai macam hal yang merusak akidah dan merusak tauhid, salah satunya bergantung kepada selain Allah. Jangan datangi para dukun atau tukang ramal atau yang disilakan dengan orang pintar. Itu tidak menyembuhkan, justru memudaratkan. Man ata'rafan fatalu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina laila. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Jangan menggantungkan atau memakai jimat-jimat, baik yang ditubu, diletakkan di tempat itu, rumah, atau apa saja termasuk kendaraan. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya rukyah-rukyah yang terkandung padanya unsur kesyirikan, jimat termasuk kesyirikan. Kemudian, jika mengetahui tentang tempat meletakkan sihir tadi, ikatan-ikatan tadi, lepaskan dan hilangkan, hancurkan. Jika tidak, maka dilakukan penyembuhan dengan cara rukyah dan syar'iyah, merukyah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan siapa saja bisa merukyah, yang penting dia muslim, dia ikhlas dan dia jujur dalam amalannya. Jangan bergantung kepada orang-orang tertentu atau tempat-tempat merukyah, jangan. Itu justru memudaratkan imannya. Bergantung hanya kepada Allah. Siapa saja yang bisa membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, walaupun dirinya sendiri yang tertimpa musibah tadi. Jangan bergantung kepada selain Allah. Bertakwa kepada Allah, ini jalan terbesar dihilangkan musibah itu darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i innaka Sami'un Qaribun Mujib. اللهم إنا نسألك الهدوء والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ولاة أمرنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمرنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام عليكم.